Gae Obya kepala saja. Iya, sekarang dimulai sampur dilempar ke muka. Ot, ya, mulai. Berangkat. Awas, teh. Gae Obya emang sebentar. Ganti langkah mulai. Out. Sekarang dimulai sampur dilempar ke muka. Ot, ya, mulai. Berangkat. Thank you. kerja emali ngoyo teh. Ayo terus atret, iki mulai berangkat. Mulai. Yaduh kakang jari yuk tak.